Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan. Nggak usah dipanaskan. Asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi? Banyak orang yang langsing-langsing. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya beliau, ya Rasul kita, baginda yang kita cintai itu, ba'da isya kan tidur. Ba'da isya tidur. Tidur dalam bahasa Al-Quran, wa ja'alna laila libasa. Jadi kami jadikan malam itu sebagai istirahat atau tidur buat kita. Maka tubuh kita tidak ada asupan. Tidak ada asupan. Kemudian, kalau bahasa sederhana saya itu, karena gak ada asupan, maka malam itu berpuasa. Malam itu kan puasa, jadi tubuh kita gak ada asupan, puasa kan. Anda bayangkan kalau kita malam itu tidur gitu, kayak tidur malam gak ada isya, mungkin jam 8 lah, mungkin kurang lebih, tidur, nanti tengah malam bangun tuh, jam 1-2 bangun. Di jam itu, lagi tinggi-tingginya, lagi besar-besarnya, atau lagi meningkat-meningkatnya, namanya growth hormone. Growth hormone, hormon pertumbuhan yang kalau dia kita dasarkan, kita dapatkan keluar makin banyak, dia bisa makan sel kanker, dia makan segala macam, dia akan perbaiki tubuh kita, di-reboot kalau bahasa kita, dilihat laptop, di-reset. Ya. Kemudian, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keseharian Nabi dan bagaimana petunjuk Nabi kita SAW, Nabi menganjurkan apa? Jadi kalau mungkin bahasa pagi itu kan waktu di mana kita umumnya manusia normal itu lebih banyak buang hajat. Bahasa saya buang sampah. Lagi fase pengeluaran. Maka ini konsep perlu dipahami ya. Maka waktu pengeluaran tubuh kita itu jangan bebani dengan makanan-makanan yang berat. Oke? Okay? Maka Nabi memberi petunjuk kepada kita pagi-pagi itu makannya apa? Apa? Kurma kan? Kata Nabi apa? Barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir pagi hari, maka dia tidak akan terkena sihir sampai sore. Ada beberapa yang saya baca itu menyebutkan kurma secara umum. Tapi secara spesifik memang kurma ajwa. Ada doa di situ katanya. Tapi kurma secara umum itu adalah waktu terbaiknya kita makan pagi-pagi 7 butir. Nah, lambung kita kan sedang lagi rehat. Maka kita lihat bagaimana petunjuk Nabi kita atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Waktu, jadi ada makanan-makanan Bapak Ibu sekalian yang memang dia bisa menenangkan lambung. Waktu Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan besar itu, Allah ciptakan dan tumbuhkan kepada beliau alaihissalam sejenis pohon yang itu jenisnya labu gitu, dimakan oleh Nabi Yunus dalam kondisi gak makan sekian lama. Maka labu itu makanan yang paling baik bagi orang-orang yang mengalami masalah atau gangguan pencernaan. Labu. Jadi mereka-mereka itu ngeriset sebenarnya orang-orang itu. Ya, orang-orang itu sih mereka ngeriset. Termasuk di Jepang itu ada satu provinsi yang angka harapan hidupnya tinggi banget. Rata-rata di sana umur 80-90 tahun ke atas. Namanya Okinawa. Okinawa tuh sangat tinggi konsumsi ini kunyit, karena kunyit merupakan salah satu anti aging atau anti penuaan terbaik Okinawa. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi, ada beberapa tempat di dunia, di negara-negara itu yang namanya blue zone. Blue zone itu adalah negara-negara yang tadi mereka angka penyakit dan angka harapan hidupnya itu, angka penyakit rendah, angka harapan hidupnya tinggi. Ada di Jepang, ada di Korea, ada di Yunani, ada sebagian di kota di Amerika, dan ternyata sebagian besar dari mereka itu bisa muncul kayak begitu. Kenapa? Karena mereka less protein dari hewan, kurang protein hewannya, lebih banyak makan sayur, buah, biji-bijian. Jadi proteinnya dari tumbuhan. Memang seperti itu adanya sebenarnya. Jadi kalau kenapa makan labu itu bagus, ya karena tadi dia makanan yang sangat lembut bagi pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain, bisa pagi-pagi makan itu juga. Kalau saya biasanya menyarankan itu, jadi labunya dibikin mash, dihancurin kayak bikin pergedel gitu. Ya, nanti yang ditambahkan sedikit kurma di situ, kurma disuir-suir, kasih sedikit garam, garam-garam Himalaya atau garam-garam gunung yang mineralnya itu, kemudian kasih sedikit sama zaitun, itu akan sehatnya luar biasa. Ya, seperti itu Pak ya, jadi itu subhanallah